Bismillah, dan setelah beliau mengawalinya dengan khutbatul hajah, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang hak adalah hak dan berikanlah kepada kami yang bisa mengikutinya. Dan tampakkanlah kepada batil kepada kami yang batil adalah batil dan karuniakanlah kepada kami untuk bisa menjauhinya. Allahumma ja'alna amalana khalisan liwajhil karim. Ya Allah, jadikanlah amalan-amalan kami adalah ikhlas untuk menggapai wajah-Mu yang mulia. Kemudian beliau bersumpah memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau tidak berbicara kecuali dengan hak. Dan beliau tidak mujamalah, tidak basa-basi kepada siapapun. Tidak juga kepada anaknya, kepada saudaranya, dan tidak juga kepada yang lainnya. Dan beliau menjelaskan bahwasanya fitnah yang terjadi saat sekarang ini benar-benar menjadikan filter atau memberikan memilah kepada manusia dan membersihkan rijal, serta dengan fitnah ini pun juga bisa mengeluarkan hakikat yang sebenarnya, tampak yang sebenarnya. Kemudian beliau mengatakan bahwa tidak memberikan madarat sedikit pun kepada beliau siapapun dan dimanapun. Demikian pula tidak memberikan pengaruh sedikit pun ucapan siapapun dan dimanapun. Demikian pula bukan karena ridhanya seseorang, selagi amalan itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selagi perbuatan itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, seandainya semua yang di muka bumi ini membencinya, selagi Allah Subhanahu wa taala meridainya, maka tidak peduli kepada siapapun. Karena sudah ada terjadi seperti ini sebelum kita, dari para anbiya wal mursalin, dari para nabi, di mana mereka, para nabi dicaci maki, para nabi disakiti. Dan ini merupakan sunnatullah yang ada di muka bumi ini bagi mereka para nabi dan juga orang-orang yang mengikuti para nabi. Dan ingatlah bahwa rizki itu di tangan Allah. Dan kemuliaan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan di tangan siapapun. Bukan pula di tangan Syekh Rabi, bukan pula pada Luqman. Dan kemuliaan dan kehinaan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, aku ingin mengkhabarkan kepada kalian hakikat yang terjadi. Sebenarnya, dan sepantasnya seseorang itu menjelaskan hakikat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tatkala malam-malam bersama dengan istrinya Safiyyah, kemudian lewat dua orang sahabat, maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan terburu-buru. Sesungguhnya ini yang bersamaku adalah Safiyyah, bukan siapa-siapa. Artinya Rasulullah SAW membela dirinya. Karena syaitan itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Yang terkadang seseorang mengambil sikap sesuatu yang tidak berdasar, sesuatu yang tidak ada alasan, maka sepantasnya seseorang kemudian untuk membela dirinya, sebagaimana juga Rasulullah SAW menjelaskan. Maka beliau pun sekali lagi mengulang lagi bahwasanya saya tidak berbicara kecuali mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengawali kisah perjalanannya bahwa beliau bersama Syekh Wasiullah bin Muhammad Al-Abbas datang ke tempat Syekh Rabi'. Kemudian mengucapkan salam kepada beliau dan mulai, kata Syekh Abdul Hadi ini, semenjak Syekh Rabi' melihat saya, beliau sudah mengingkari. Dari awal melihat saya, beliau sudah mengingkari saya. Maka kami minta untuk duduk bersama beliau. Dan mulai juga beliau berbicara tentang diri beliau. Yani Syekh Rabi' mulai berbicara tentang Syekh Abdul Hadi ini. Maka kemudian Syekh Wasiullah yang berbicara, menimpali pembicaraan Syekh Rabi' ini dan bersumpah. Syekh Wasiullah ini bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah seorang yang dipandang oleh Syekh Abdul Hadi adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada hubungan antara beliau dengan antara Syekh Wasiullah dengan Syekh Abdul Hadi ini, tidak ada hubungan kerabat sama sekali, tidak ada hubungan siapa-siapa. Namun tiada lain adalah fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh Wasiullah mengatakan, demi Allah, kalau seandainya Abdul Hadi ini adalah berjalan dengan para hizbiyyin atau membela hizbiyyin, aku tidak akan berjalan bersamanya. Maka kemudian beliau mulai, Syekh Abdul Hadi mulai berbicara dan mulai menjelaskan bahwasannya di majlis itu ada 4 orang, ya. Syekh Rabi, Syekh Wasiullah, Syekh Abdul Hadi dan Zahrani Ahmad Zahrani ini. Dan mulai mengatakan bahwasannya ini Zahrani ini akbar mufsidin, ya. Orang yang paling perusak paling besar yang merusak dakwahnya Syekh Rabi. Kemudian Syekh Abdul Hadi mengatakan kepada Syekh Rabi, mengatakan, demi Allah, ya Syekh, aku tidak takut pada engkau. Namun aku adalah mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pembicaraan ini adalah sebelum Yaman, sebelum Indonesia. Dan yang berbicara ini adalah Zahrani ini. Kemudian Syekh Abdul Hadi juga mengatakan kepada Syekh Rabi, ya Syekh, mana hizbiyah saya? Tunjukkan hizbiyah saya. Maka kemudian ada beberapa hal yang menjadi kritikan ketika ada di majlisnya Syekh Wasiullah. Jadi suara agak kurang jelas juga. Kemudian juga yang kedua, katanya Syekh Abdul Hadi berjalan dengan Mansur. Kemudian beliau katakan, taruhlah kalau itu semuanya benar, seandainya itu benar. Setelah beliau juga membantah satu persatu ini semuanya, bahwa yang namanya Mansur ini saya tidak kenal kecuali di Haram, di Masjidil Haram, duduk di masjidnya Syekh Wasiullah, dan sampai sekarang saya juga tahu hidup atau mati enggak ngerti, tidak ada hubungan wala syekh. Kemudian kata Syekh Abdul Hadi kepada Syekh Rabi', kalau seandainya itu terjadi, apakah seperti itu mengeluarkan saya dari kesalafiahan? Seperti itu mengeluarkan saya dari kesalafiahan? Dan betapa banyak pertanyaan-pertanyaan disampaikan kepada Syekh Wasiullah, kemudian tidak dijawab. kaitan dengan nisbi ataupun yang lainnya, karena kebiasaan beliau adalah lebih mendahulukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan dars, dengan pelajaran yang berlangsung. Maka terdiam. Kemudian berikutnya, tuduhan berikutnya adalah engkau membela kawan-kawanmu itu di Indonesia. Kemudian beliau mengatakan, ya Syekh, saya tidak berbicara tentang Indonesia kecuali setelah saya sendiri pergi ke Indonesia dan melihat langsung bagaimana keadaannya. Kemudian Syekh Rawi mengatakan, mereka memiliki wihdatul adyan, katanya. Ini tuduhan yang paling berat pada kita adalah itu. Katanya kita memiliki wihdatul adyan. Laporannya orang-orang itu, ya. Kata Syekh Abdul Hadi mengatakan, la wallah, tidak ada demi Allah. Saya tidak melihat pada mereka kecuali kebaikan. Kemudian kata Syarabi, saya tidak percaya kepadamu. Kata Syekh Abdul Hadi mengatakan, subhanallah, saya sampai bersumpah karena Allah subhanahu wa ta'ala masih mengatakan seperti itu. Dan ini hadis Rasulullah SAW, seorang bersumpah. Kemudian beliau mengatakan kepada Syekh Rabi, ya Syekh, keluarkan satu saja permasalahan dari muqarrar yang mereka miliki. Ini di dalamnya itu ada wahdatul adyan. Dan kemudian permasalahan madaris, permasalahan sekolahan ini sekarang ini sedang dalam penelitian lajnah daimah. Alhamdulillah perlu diketahui bahwasanya kita sudah buat pertanyaan dan ini sudah sampai di lajnah daimah. Biarkan saja. Kata beliau, ini sudah sampai di lajnah daimah sekarang ini. Dan ini majlis paling tinggi. Maka kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh lajnah daimah. Kalau memang madrasah ini hizbiyah, kita ingkari. Dan kalau memang ini adalah salafiyah, maka wajib untuk kita juga mengikutinya. Tetap beliau juga ini sudah permasalahan madaris selesai. Ya. Dan kemarin cerita kemarin itu agak kaget ketika dikatakan, Syarof itu agak kaget ketika dikatakan bahwa masa ini sudah sampai ke lajnah daimah. Kaget. Tidak nganggap mungkin ya. Kemudian yang kedua masalah Dzulqarnain. Masalah Dzulqarnain ini. Gimana akh? Iya, innamal mu'minuna ikhwah, katanya. Ini saudara dan orang-orang mukmin adalah bersaudara. Apa yang ada pada dia? Dia mukmin enggak punya apa-apa. Dan saya beritahu ya Syekh, sekarang Syekh Al-Akhdul Qarnain sekarang ada di sisi Syekh Shalih Al-Fauzan. Tulis apa yang engkau dapatkan pada dia, ini ada mulahadhah, ada kritikan dan sebagainya, tulis. Biarkan Syekh Shalih Al-Fauzan ini yang berfatwa. Katanya mali fadhi, saya enggak punya waktu. Jawabannya. Dan Syekh Fauzan mengatakan, la tubali bihadza, jangan pedulikan dengan ini. Jangan pedulikan dengan ini. Kemudian selesai ya. Jadi wasiat dari Syekh Shalih Fauzan supaya jangan enggak usah peduli kaitannya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar ini. Ya, baik itu pada Dzulqarnain apa ya, yang baik dari Syekh Robi atau yang lainnya, la tubali bih. Ya. Jangan peduli. Kemudian berikutnya adalah engkau juga membela Syekh Al-Bura'i, Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i, Syekh Wasabi dan yang lainnya. Maka Syekh Syekh Al-Bura'i, Syekh Al-Nasabi, Syekh Muhammad Al-Imam dan Syekh Yaman. Maka kata Syekh Abdullah mengatakan, saya tidak membela kecuali apa yang saya lihat padanya itu ada kebenaran. Dan ini juga Syekh Muhammad Al-Imam sendiri sudah duduk dengan masyayikh, di antara Syekh Suhaimi, Syekh Shalih Suhaimi, dan beliau sendiri juga tidak membid'ahkannya. Dan panjang lebar bisa masalah ini. Kemudian sampai pada bicara masalah honey break. Bagaimana honey break ini yang duduk di markas Hizbiyah dan membelanya, bahkan untazkiyahnya, merekomendasikannya. Maka kata Syekh Abdul Hadi, bagaimana pendapat engkau dengan honey break yang seperti ini keadaannya? Saya minta fatwa dari engkau. Engkau tahu segalanya, engkau sudah datang ke sana? Tidak. Kata Syekh Abdul Hadi, mengatakan tidak. Tapi bisa lihat di mauqi'nya, di website-nya. Dengan siapa dia duduk? Fotonya ada, pembicaraannya juga terekam. Dan di mana di website itu juga link-nya kepada Salman Al-Audah dengan Aid Al-Kharni, dengan Muhammad Al-Arifi, dan juga pada Nasir Al-Omar, tokoh-tokohnya. Maka sekali lagi beliau juga bertanya, saya ingin bertanya, minta fatwa kepada, bagaimana seandainya engkau diundang oleh Jamiah Tahfidzil Quran seperti ini, apakah engkau akan hadir? Kata beliau, la. Tidak. Terus bagaimana seperti sekarang ini? Kalau orang seperti Zahrani, seperti mereka seperti itu, kemudian bisa memaklumi, kenapa kepada yang lainnya tidak mau memaklumi? Kemudian juga pembicaraan Hani Berek tentang bolehnya khuruj kepada hukam, belot kepada penguasa ketika di Yaman. Maka ini juga terjadi banyak bicaraan, sampai kemudian juga tidak bisa ngomong Syekh Rabi ini. Ini tidak ada hujan ketika disampaikan apa yang ada ini. Ini yang terjadi antara beliau dengan Syekh Rabi ini. Dan kemudian apakah salah kalau saya membela kepada ulama Al-Yaman yang mereka ditinggal oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala, dan beliau dalam keadaan ridha terhadap mereka semua. Kemudian kitab Al-Ibanah punyanya, karyanya Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Rabi sendiri yang memberikan ta'liq, dan ta'liqnya juga tertulis. Bagaimana seperti ini kemudian dikatakan dia seorang ikhwan, padahal beliau habis-habisan membantah tentang ikhwan. Kemudian juga kemudian Syekh Abdul Hadi membacakan surat Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala kepada Abdul Majid Zandani, ini tokohnya ikhwani di Yaman yang punya Jamiatul Iman, ya. Di antara isinya dari Muqbil bin Hadi kepada Abdul Majid Al-Jandani dan seterusnya. Di dalam isinya adalah supaya berikan meninggalkan Hizbiyah untuk rujuk kepada sunnah dan seterusnya. Ini Syekh Muqbil yang melakukan seperti itu. Apakah seperti ini kemudian kita katakan Syekh Muqbil itu mumayyiz, atau beliau adalah saudara kita? Apakah seperti ini? Dari menyebutkan para penguasa, bolehnya keluar dari penguasa yang dijadikan sebagai pembicaraannya hari baik ini, ini merupakan manhaj salafi. Kemudian dikatakan bahwa hari baik ini punya juhud, punya andil, punya karya di Saudi dan karya apa? Bersama salafiyin atau bersama hizbiyin? Ya. Maka ini khanafidin izakumullah, ini yang hakikat yang terjadi antara beliau. Jadi beliau sendiri datang. Ya. Dan ini kedatangan yang kedua. Ya. Syekh Abdul Hadi dengan Syekh Rabi. Sebelumnya juga sudah. Yang kedua ini bersama dengan Syekh Wasiullah Abbas. Kemudian di akhir beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengembalikan kita semuanya, membimbing kepada kita semuanya kepada hak, kepada al-haq. Dia beliau juga mengatakan kalau seandainya ini kalian tidak bertanya maka saya tidak akan bicara masalah ini. Jadi kalian ada yang bertanya maka kemudian disampaikan ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan kepada kita semuanya al-haq dan memberikan karunia kepada kita untuk bisa mengikutinya. Kemudian beliau ingatkan lagi bahwasanya ad-dharar, mara bahaya ataupun manfaat semuanya ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kami dan kepada kalian semuanya dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita di atas tuntunan, di atas kebenaran. Innahu lidzalikal qadir alaih. Ini barangkali wallahu ta'ala alam. Ya. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf ini ya. Karena barangkali ada yang banyak ketinggalan jelas ini ya. Banyak tertinggal dari apa yang beliau sampaikan. Maka itu sekilas ya. Barangkali yang bisa tercerna ya dalam tulisan saya ini ya. Wallahu alam. Subhanaka wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا من الاستماع وبارك الله فيكم.